Mungkin sekarang kau telah melupakanku, dan mungkin sekarang kau bahagia di sana, tetapi di sini ku merindukanmu. And I hope you come back saja.